Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-ikhwa wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali diberi karunia dan nikmatnya, diberi rahmat dan kesempatan untuk hadir di acara pagi ini. Ya insyaallah taala tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah ketenangan hidup dari renungan Al-Asmaul Husna. Dari merenungi Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha khusna, yang maha baik. Ya, ketenangan hidup dari merenungi asmaul husna itu salah satu manfaat dan kebaikan di dalam mempelajari al-asmaul husna tersebut. Dan tentunya kebaikan dan manfaat mempelajari al-asmaul husna sangat banyak sekali. Ya, di antara manfaat dan kebaikan tersebut, yang pertama, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kedudukannya paling tinggi dan derajatnya yang paling agung. Karena kemuliaan suatu ilmu bergantung kepada jenis pengetahuan yang dipelajari dalam ilmu itu. Sementara semua dari kita memaklumi bahwa tiada yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, syaraf al-ilm bisyarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu itu bergantung kepada apa-apa yang diilmui padanya. Iya. Kemudian beliau katakan bahwa mengenal Allah Al-Bari adalah semulia-mulia pengetahuan. Dan mengilmui nama-namanya adalah ilmu yang paling mulia. Karena yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mendalami al-asmaul husna, nama-nama Allah yang maha indah, itu dari ilmu yang paling mulia, amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua dari manfaat seorang mempelajari al-asmaul husna adalah ia mengenal Allah, memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang dengan itu akan menambah kecintaannya kepada Rabbnya. Menambah kecintaannya kepada Rabbnya. Akan membuat si hamba lebih mengagungkan dan membesarkan Allah. Lebih mengikhlaskan segala harapan dan tawakalnya hanya kepada Allah. Serta membuat rasa takutnya terhadap Allah lebih mendalam. Ya. Karena pengetahuan dan pemahaman seorang hamba akan nama-nama dan sifat-sifat Allah, apabila semakin kuat dan mendalam, maka semakin kuat pula tingkat penghambaannya kepada Allah. Dan semakin tulus keikhlasannya. Dan keberserah diriannya kepada syariat Allah. Ia semakin tunduk dalam menjalankan perintah dan dalam meninggalkan larangan. Iya. Dan ini manfaat yang kedua. Seorang hamba mengetahui bahwa Allah Ar-Rahman yang maha merahmati. Ar-Rahim. Dia mengetahui kandungan dari nama ini. Bagaimana pengaruh rahmat Allah di tengah makhluknya. Ini akan menambah kecintaan hamba kepada Rabbnya. Membuat dirinya bergantung kepada Allah. Semakin kuat kebergantungannya kepada Rabbnya. Demikian pula kalau dia mengenal nama Al-Aziz, Al-Qahhar. Yang maha perkasa lagi maha menaklukkan. Maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Iya. Dan seterusnya dari pengetahuan seorang hamba ketika ia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga dari manfaat mempelajari al-asmaul husna bahwa di dalam mempelajarinya itu adalah sebab bertambahnya keimanan. Sebab bertambahnya keimanan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala, sesungguhnya mengimani dan mengenal al-asmaul husna itu mencakup tiga jenis tauhid. Jadi orang yang mempelajari al-asmaul husna, dia kan mempelajari dalamnya tiga jenis tauhid. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat sekaligus. Kata Syekh rahimahullah, tiga jenis tauhid ini adalah perputaran dan ruh iman. Serta pokok dan puncak keimanan. Kata beliau, oleh karena itu, setiap kali pengetahuan hamba akan nama-nama dan sifat-sifat Allah semakin bertambah, akan bertambah pula keimanan dan akan bertambah kuat keyakinannya. Iya. Jadi ini adalah manfaat yang sangat agung. Di dalam mempelajari asmaul husna, itu adalah sebab pokok yang menambah keimanan. Yang menambah keimanan. Iya. Maka demikian pula sebaliknya. Semakin hamba itu jauh dari mengenal Rabbnya, kurang di dalam memahami asmaul husna, maka akan kurang pula keimanannya. Akan kurang pula keimanannya. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Perhatikan, dia lupa kepada Allah. Tidak mengenal Allah. Ada asmaul husna, sifat-sifat yang agung. Dia tidak pelajari, itu artinya dia ingin melupakan Allah. Iya. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Maka Allah membuat mereka lupa terhadap kebaikan diri mereka sendiri. Karena dia lupa kepada Allah, diberikan balasan sesuai dengan jenis amalannya. Ia dibuat lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri. Iya. Maka ayat ini memberikan kepada kita peringatan tentang wajibnya seorang hamba itu merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna, yang maha baik. Kemudian yang keempat dari manfaat mempelajari al-asmaul husna. Iya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluk yang sebelumnya mereka tidak pernah terwujud dan tidak pernah ada. Tidak pernah tersebut makhluk ini. Allah Azza wa Jalla memudahkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk mereka, serta memberi kepada mereka berbagai nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijumlah. Untuk apa seluruh nikmat-nikmat ini? Ya, Allah terangkan di dalam Al-Quran, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit juga menciptakan bumi seperti itu. 7 juga. Perintahnya berlaku pada langit dan bumi ini agar supaya kalian mengenal, mengetahui bahwa Allah yang maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi itu akhir tujuan. Seorang mengenal pencipta langit dan bumi, keberadaannya. Disebutkan tujuannya supaya mereka mengenal ilmu Allah yang maha luas, kemampuan Allah yang maha besar. Jadi dari pembahasan apa? Al-Asma'ul Husna. Iya. Dari pembahasan Asma'ul Husna. Juga ayat yang lain. Ya, banyak ayat-ayat ya dalam hal ini. Yang kita semua menghafal ayat tersebut. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Iya. Dan tidak pula menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki, yang maha mempunyai kekuatan, lagi maha kukuh. Al-Matin. Jadi usaha seorang hamba dalam mengenal dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan maksud penciptaannya. Sesuai dengan maksud apa? Penciptaannya. Jadi ini bagian dari ubudiyah, bagian dari penghambaan, bagian dari maksud penciptaan. Supaya seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal kebesarannya, keagungannya, kedermawanannya dan kemuliaannya. Iya. Baik. Kemudian yang ke 5 dari manfaat mempelajari Asmaul Husna. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah mencintai timbulnya pengaruh nama-nama dan sifat-sifat itu di tengah makhluknya, terhadap makhluknya. Iya. Jadi keberadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini dicintai oleh Allah. Maka siapa yang mempelajarinya, tentunya itu adalah sebab yang menyebabkan ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tampak sekali ya, penyebutan nama-nama. Coba perhatikan surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya ya disebutkan pengaruh dari nama Ar-Rahman, Allah yang Maha merahmati. Allamal Qur'an, telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarkan kepadanya al-bayan sehingga dia mampu menjelaskan, mampu berbicara. Ya, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungannya. Dan seterusnya dari ayat-ayat diterangkan pengaruh dari rahmat Allah di tengah makhluk. Semuanya rahmat ya. Jadi kalau kita baca surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir, semuanya menguraikan rahmat Allah yang maha luas. Rahmat Allah yang maha luas. Iya. Dan kita diperintah untuk memperhatikan pengaruh dari nama-nama itu. Allah berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, pengaruh dari rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya bumi itu? Iya, tanah mati, bumi yang tadinya kering dihidupkan oleh Allah, keluar tumbuh-tumbuhan. Iya. Ini disebut athar rahmatillah, pengaruh rahmat Allah. Kemudian Allah tegaskan, sesungguhnya Allah yang berkuasa, Rabb yang berkuasa seperti ini, ya, tentunya dia sangat berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Yahdikun nasyonan. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Baik. Karena rahmat Allah, Allah mencintai hamba-hambanya yang mempunyai rahmat kepada makhluk yang lain. Karena Allah Ta'ala Al-Alim yang maha mengetahui, ya, Allah mencintai para ulama, orang-orang yang berilmu. Allah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Karena Allah dari namanya At-Tawwab yang maha mengampuni, maha menerima taubat. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang mensucikan dirinya. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirin. Iya. Maka demikian pengaruh nama-nama itu. Jadi tatkala nama-nama Al-Asmaul Husna memiliki pengaruh di dalam pada makhluk, maka Allah mencintai siapa yang mempelajarinya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mengetahui bagaimana pengaruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang keenam dari kemanfaatan mempelajari al-asmaul husna, orang-orang yang benar mengenal Allah Azza wa Jalla, iya, maka dia akan berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah terhadap segala sesuatu yang dia perbuat. Segala sesuatu yang Allah perbuat dan segala sesuatu yang Allah syariatkan. Nah, karena seluruh perbuatan Allah adalah keadilan, keutamaan dan hikmah. Dan itu adalah konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Karena itu tidak ada suatu apapun yang disyariatkan kecuali sesuai dengan konsekuensi tersebut. Iya. Sehingga segala hal yang diberitakan dari Asmaul Husna itu akan menjadi suatu hak, suatu hal yang hak dan benar. Dan segala perintah dan larangan Allah adalah keadilan dan hikmah. Iya. Jadi apabila diperhatikan akan hal ini, ini akan membuat seorang hamba yang memperhatikan Asmaul Husna, ini akan membuatnya lebih paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan membuatnya lebih paham dan lebih mengerti tentang apa? Syariat dari agama ini. Iya. Ini penting sekali di dalam pembahasan-pembahasan syariat. Menghubungkan bagaimana syariat tersebut dengan Asmaul Husna, ini punya keterkaitan. Iya, karena itu adalah pengaruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta baru dari nama-nama itu di tengah makhluknya. Kemudian yang ketujuh dari kemanfaatan mempelajari Asmaul Husna, mempelajari Al-Asmaul Husna adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Iya. Kalau seorang berbicara tentang bisnis, berbicara tentang suatu perniagaan, maka ini adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Karena di dalam mempelajari Asmaul Husna terdapat ketenangan jiwa, ketentraman hati, membuat dada menjadi lapang dan bersinar, dan akan menyebabkan dia didekatkan kepada Allah, dimuliakan dengan surga. Iya. Dan keimanannya terhadap Asmaul Husna ini akan membuatnya sebagai orang-orang yang meraih keridhaan Allah, melihat wajahnya pada hari kiamat, selamat dari kemurkaannya. Iya. Dan banyak lagi dari keuntungan-keuntungan dari hasil perniagaan yang tidak ada di tempat, atau tidak ada pada perniagaan yang lainnya. Dan ini hanya ada di dalam merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Husna. Iya. Kemudian di antara manfaat mempelajari Al-Asmaul Husna, bahwa di dalam mempelajarinya itu adalah penjaga dari ketergelinciran, membuka pintu amalan salih, pemacu jiwa untuk menyongsong segala ketaatan, menghardik dari dosa dan kemaksiatan, pembersih dari sikap-sikap tercelah, penghibur pada masa musibah dan petaka, pengawal dalam menghadapi gangguan syaitan, penyuruh kepada akhlak mulia dan fadilah. Iya. Nah, ini tampak sekali ya pengaruh dari apa? Orang yang mempelajari Asma Al-Husna. Iya. Pasti dia akan menjaga dirinya, mensucikan dirinya, banyak muhasabah. Dia tahu kebesaran Rabbnya, memiliki, maka sang hamba memiliki rasa takut yang besar. Akan termotivasi untuk melaksanakan segala amalan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari kebaikan mempelajari Asmaul Husna, bahwa mempelajari Al-Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu adalah dasar pokok untuk segala ilmu pengetahuan. Dasar pokok untuk segala ilmu pengetahuan. Iya. Karena yang dipelajari itu selain daripada ilmu tentang Allah, selain daripada ilmu tentang Allah, yang dipelajari ada dua. Yang pertama, makhluk-makhluk yang diadakan dan dicipta oleh Allah. Kemudian yang kedua, perintah-perintah yang dengannya Allah memerintah makhluk. Apakah itu perintah kauni atau perintah syar'i? Iya. Jadi kalau ini yang dipelajari, ini sudah terkumpul semuanya dalam rangkaian Asmaul Husna. Karena Allah firman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa penciptaan dan perintah itu hanya milik Allah. Hanyalah milik Allah. Jadi penciptaan dan perintah ini semuanya milik Allah. Dan itu dibangun di atas kemaslahatan, dibangun di atas rahmat, dibangun di atas kasih sayang. Dan semua ini adalah pengaruh dari kandungan apa? Al-Asmaul Husna. Iya. Oleh karena itu, berilmu tentang Al-Asmaul Husna itu adalah sumber pengetahuan yang lain. Kemudian yang ke-10 dari manfaat mempelajari Asmaul Husna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asman, mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Atau bahasa lainnya 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung nama-nama itu, dia akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan ya. Bahwa siapa yang menghitung Asmaul Husna, itu adalah hal yang memasukkannya ke dalam surga. Ahsaha. Iya. Tapi harus diketahui bahwa menghitung di sini bukan sekadar mengetahui jumlahnya dan menghafalkannya. Seperti yang kita saksikan sekarang ya. Orang hanya menulis Asmaul Husna di mana-mana. Ya, dilantunkan dalam lagu-lagu. Ya. Dalam syair-syair. Tapi tidak mengetahui kandungan maknanya. Bukan itu yang dimaksud. Al-Ihsa itu memiliki beberapa makna. Menghitungnya, mengisahnya, yang pertama dia ketahui nama-nama itu. Kemudian yang kedua dia pahami makna-maknanya. Dan tingkatan yang ketiga diamalkan. Ya, dia mengambil dan memperhatikan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Iya. Baik. Dan banyak lagi ya dari keutamaan mempelajari Al-Asmaul Husna. Surah-surah dalam Al-Quran yang disebut sebagai surah yang paling afdal. Lihat misalnya surah Al-Ikhlas disebut sebagai apa? Sepertiga dari Al-Quran. Ayat Kursi disebut sebagai ayat yang paling afdal di dalam Al-Quran, paling agung di dalam Al-Quran. Kenapa? Surah Al-Ikhlas, sepertiga Al-Quran, ayat kursi paling afdalnya. Karena terkandung di dalamnya dari apa? Al-Asma'ul Husna. Terkandung di dalamnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Iya. Maka ini sekilas pendahuluan untuk kita semua tentang kemanfaatan dan kebaikan siapa yang mempelajari al-asmaul husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha husna, yang maha baik. Iya, al-asma itu adalah jama' dari isim, dari nama. Iya, al-husna itu artinya yang berada di atas puncak kebaikan. Berada di atas puncak keindahan. Di keelokan yang paling tinggi. Tidak lagi yang lebih tinggi darinya. Iya. Karena itulah disebut al-asma'ul husna. Nama-nama yang maha husna, yang maha baik. Iya. Dan asma'ul husna, dengan nama atau dengan penyebutan asma'ul husna ini, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Di 4 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha khusna itu. Berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengannya. Perhatikan ya ayat ini. Sebut bahwa Allah memiliki apa? Al-asma'ul husna. Kita diperintah berdoa dengannya. Dan doa itu dua macam. Ada doa ibadah dan ada doa apa? Doa masalah. Ada doa bermana ibadah dan ada doa bermana permohonan. Bermana permohonan. Iya. Karena di dalam memahami al-asma'ul husna terdapat ibadah-ibadah yang agung. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan salah satu sebab terkabulkannya doa, kalau dia memohon menyebut apa? Al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang maha husna, yang maha baik. Iya. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan doa itu dikabulkan. Jadi itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua di surah Al-Isra. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Kul idu Allah awidu Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada kaum musyrikin itu, berdoalah kalian kepada Allah, atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Ya, apa saja kalian berdoa dengannya, milik Allah lah seluruh asma'ul husna, nama-nama yang maha husna. Ya. Kaum musyrikin itu, mereka tidak mau berdoa menggunakan nama Ar-Rahman. Dan akan kita terangkan nanti ya, bahwa mereka tidak mau itu hanya keras kepala saja, sombong saja. Bukan mereka tidak tahu nama itu. Tapi mereka keras kepala, mengingkarinya, sombong terhadapnya. Iya, maka Allah berfirman, kalian berdoa dengan menyebut nama Allah atau berdoa menyebut nama Ar-Rahman, sama saja. Dengan apapun kalian sebut, milik Allah lah segala apa? Asma'ul husna. Iya, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga di surah Taha. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Miliknya lah seluruh al-asma'ul husna itu. Seluruh nama-nama yang husna, yang baik. Iya. Kemudian ayat yang keempat. Itu di surah Al-Hashr. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah Al-Khaliq, yang maha mencipta, Al-Bari, yang maha mengadakan, memunculkan. Al-Musawwir, yang maha membentuk, membuat. Lahul Asma'ul Husna, miliknya lah seluruh nama-nama yang maha husna, yang maha baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah seluruh yang di langit dan di bumi. Dan dialah Allah yang maha aziz, lagi maha hakim. Iya. Baik. Jadi ini empat tempat. Semuanya disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha baik. Iya. Dan perlu diketahui bahwa setiap nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti terdapat di dalamnya penetapan nama, kandungan sifat, dan konsekuensi dari nama. Ada tiga hal. Jadi apa saja dari Asmaul Husna kita pelajari, maka di dalamnya terdapat apa? Tiga perkara. Yang pertama adalah penyebutan nama, penetapan nama. Iya. Jadi kalau kita baca misalnya nama Allah Al-Alim. Al-Alim apa artinya? Yang maha mengetahui. Maka Al-Alim terdapat tiga hal di dalamnya. Yang pertama kita tetapkan nama ini, nama Al-Alim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam nama kandungan sifat ilmu. Bahwa Allah disifatkan dengan sifat apa? Dengan sifat ilmu. Ilmu yang maha luas, tidak didahului dengan kejahilan. Iya, ilmu yang mencakup segala sesuatu. Baik. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat al-alim, sifat ilmu, ini mengandung konsekuensi. Iya. Dari konsekuensinya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan makhluk. Iya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada makhluk apa yang terbaik, termaslahat untuknya. Iya. Maka ini kaidah di dalam setiap nama yang kita dapati dari Asmaul Husna. Ya, dan dengan itu akan membuat seorang hamba itu semakin dekat dan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya, dari kandungan Asmaul Husna yang sangat luas. Baik, pada kesempatan ini saya akan menerangkan dan mengulas beberapa nama dari Asmaul Husna untuk kita dalami, kita pelajari, dan kita mengambil pelajaran-pelajaran dan kemanfaatan-kemanfaatan di dalamnya. Siapa yang memperhatikannya dengan seksama, kemudian dia mengambil pelajaran darinya, dia terapkan di dalam kehidupannya, mewarnai kehidupannya, pasti dia akan merasakan nikmatnya kehidupan, indahnya hidup dengan mengenal apa? Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal al-asma al-husna. Iya. Dan di kesempatan ini tentunya saya tidak bisa menguraikan seluruh dari asmaul husna. Iya. Kita uraikan 99 nama. Ini tentunya pembahasannya apa? Sangat panjang. Jangankan 99. Kadang satu nama kalau diuraikan satu doro penuh belum tentu selesai. Kalau ingin di apa? Dibahas dengan pembahasan yang mendetail dan mendalam. Hanya saja kita di pembahasan ini akan mengambil renungan-renungan. dari penyebutan Asmaul Husna. Iya. Penyebutan Al-Asma Al-Husna. Dan di awal pembahasan ini saya akan mulai dengan menyebut tiga nama yang paling agung. Tiga nama yang paling agung. Iya. Dan tiga nama yang paling agung ini disebut di dalam surah yang paling agung dalam Al-Quran. Dan disebut sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran, pokok dari Al-Quran. Yaitu di surah apa? Di surah Al-Fatihah. Tiga nama yang saya maksud, nama Allah, kemudian nama Ar-Rabb, kemudian nama Ar-Rahman. Atau sekalian saja kita ikutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Ar-Rahman lebih luas cakupannya daripada apa? Ar-Rahim. Dan ini akan kita terangkan. Baik. Jadi ini kandungan dari atau tiga nama yang insyaallah taala kita akan memulai pembahasan dengan menjelaskan tiga nama ini. Iya. Baik. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menerangkan tentang kandungan surah Al-Fatihah di awal kitabnya Madarijus Salikin. Ya, kata beliau, marji'ul asma'il husna was sifatil 'ulya ilaiha wa madaruha 'alaiha. Atau saya sebut di awal ucapan beliau sebelumnya, kata beliau, i'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalib. Ala ummahatil matalibil aliyah atamma ishtimal. Wa tadammanatha akmala tadammun. Kata beliau, ketahuilah bahwa surah Al-Fatihah ini telah mencakup pokok-pokok tujuan yang paling tinggi. Cakupan yang sangat sempurna. Dan telah mengandung pokok-pokok tersebut dengan kandungan yang sangat sempurna. Iya. Fashtamalat ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma'. Di mana di dalam surah ini diterangkan pengenalan tentang Allah yang disembah tabaraka wa ta'ala dengan menyebutkan tiga nama. Dengan disebut tiga nama. Kemudian kata beliau, marji'ul asma'il husna was sifatil 'ulya ilaiha wa madaruha 'alaiha. Perputaran atau tempat kembali asma'ul husna dan sifat-sifat yang tinggi semuanya kembali kepada tiga nama ini. Perputaran nama-nama dan sifat semuanya pada tiga nama ini. Apa tiga nama itu? Kata Ibn Al-Qayyim, Allah, War-Rabb, War-Rahman. Yaitu nama Allah, nama Ar-Rabb, dan nama Ar-Rahman. Ini tiga nama. Iya. Kata beliau, buniyati suratu alal ilahiyya war-rububiyya war-rahmah. Surah Al-Fatihah ini dibangun di atas tiga hal. Di atas penghambaan kepada Allah, di atas rububiyah, mengakui rububiyah Allah, dan di atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu, karena ini kandungan dari surah, maka kita bermohon, iyyaka na'budu, kita berkata, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ini penegasan uluhiyah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ini dalam rububiyah. Setelah itu diiringi dengan doa, ihdinas siratal mustaqim. Permohonan hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Dan ini adalah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah. Baik. Jadi ini tiga nama yang paling agung dari Asmaul Husna yang Seputaran nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada tiga nama ini. Iya. Kembali kepada tiga nama ini. Yang paling agungnya adalah nama Allah. Itu yang paling agungnya. Nama Allah. Iya. Nama Allah ini perputaran apa? Asmaul Husna. Tadi kita baca 4 ayat ya. Yang menyebutkan tentang apa? Asmaul Husna. Dan perhatikan 4 ayat yang kita baca tadi. Ketika disebutkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, ya. Di situ disebut dengan nama apa? Nama Allah, walillahi, milik Allah. Tidak dikatakan walir Rahman, walir Rabb, walil Aziz, walil Jabbar, tidak. Tapi dikatakan apa? Walillahi al-asmaul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Qul ya'allahu wahidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dimulai dengan nama Allah di depannya. Bahkan ini tiga ayat di surah Al-Hasyr semuanya dimulai dengan nama Allah di depannya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dimulai dengan nama Allah. Ayat setelahnya huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya, subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Semuanya disebut dengan nama apa? Nama Allah. Dimulai dengan nama Allah. Ya. Maka perhatikan ya. Disebut dengan nama Allah, tidak dikatakan dan milik Ar-Rahman Asmaul Husna, milik Ar-Rahim Asmaul Husna. Tapi dikatakan milik Allah. Memakai nama Lafzul Jalalah Allah. Iya. Kalau diperhatikan kandungan dari Lafzul Jalalah Allah, dari makna ya, terdapat di dalamnya seluruh makna dari Asmaul Husna. Seluruh makna dari Asmaul Husna itu. Iya. Baik, dan ini akan kita perjelas nanti. Kemudian dari keagungan nama ini, iya. Semua nama dari Asmaul Husna kalau dipakai menyuruh untuk Allah, itu dihapus alif lamnya. Kalau ada yang berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razzaq, semua alif lamnya dibuang. Dan dikatakan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, tidak. Alif lamnya tidak disebut. Ya Rahman, ya Rahim. Jelas ya? Beda dengan lafaz Allah. Alif lamnya tetap di situ. Ya. Ya Allah. Atau Allahumma. Tetap disebutkan. Ya. Kemudian dari keistimewaan nama ini. Ya. Dia adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Lebih dari 2200 kali disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini tidak terjadi pada nama-nama yang lainnya. Iya. Dan dari keistimewaan Asmaul Husna ini, atau dari keistimewaan Lafzul Jalalah Allah, nama Allah, dikir-dikir, tahlil, takbir, tahmid, tasbih, ya, dengan menggunakan nama apa? Nama Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya disebut apa? Nama Allah. Ya. Demikian dikebanyakan dikir. Dan ini menunjukkan keagungan nama ini. Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menyebut dari keistimewaan Lafzul Jalalah Allah ini 10 kekhususan secara lafaz. Cara lafaznya saja. 10 kekhususan. Iya. Kemudian setelah itu beliau terangkan bahwa dari maknanya dari konsekuensi makna Asmaul Husna ini lebih agung lagi. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Amma khasa'isuhul ma'nawiyyah faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam." Adapun kekhususan nama Allah secara makna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mengetahui tentang Allah telah bersabda, "La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika." Ya Allah, saya tidak mampu menghitung pujian terhadapmu. Engkau sebagaimana apa yang engkau puji terhadap dirimu. Iya. Kekhususan makna dari lafzul jalalah Allah ini tidak ada yang bisa menghitungnya. Tidak ada yang bisa menghingganya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, ya, bagaimana mungkin nama Allah ini dihitung kekhususannya, padahal dia adalah penamaan yang mengandung kesempurnaan secara mutlak. Ya. Segala pujian, segala madah, segala hamd, segala sanjungan, segala pujian, segala sana, ya, segala majid pemuliaan, segala jalal kebesaran, segala karam kemuliaan, segala izzah, ya, dan segala jamal keindahan, segala kebaikan, segala ihsan, segala jud, albir wal fadl, semuanya milik Allah, kembali kepadanya. Kata Ibnu Al-Qayyim, tidaklah nama ini disebut pada hal yang sedikit kecuali akan diperbanyak. Iya. Karena dimaklumi, ya, dari dikir-dikir ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan memperbanyak sesuatu yang sedikit. Iya. Wala inda khaufin illa azalah. Kata Ibnu Al-Qayyim, tidaklah nama ini disebut kecuali ketika takut, kecuali takut itu akan dihilangkan. Iya. Wala inda karbin illa kashafah. Tidak disebut di masa susah kecuali akan disingkap kesusahannya. Perhatikan doanya Nabi Yunus di perut ikan. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha, ilaha dari lafaz Allah. Jelas ya? Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wala inda hammin wa ghammin illa farrajah. Tidaklah nama ini disebut ketika gundah gulana, ketika sedih, kecuali akan disingkap kesedihannya itu. Wala inda dhiqin illa wassa'ah. Tidaklah nama ini disebut di masa sempit kecuali akan diperlapang. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahul quwwah. Tidak ada seorang yang lemah berpegang dengannya kecuali akan diberi kekuatan. Wala dalil illa analahul izzah. Tidak ada yang hina kecuali akan dimuliakan oleh Allah. Wala faqirin illa asarahu ghaniyan. Tidak ada seorang fakir yang menyebutnya kecuali dia akan dibuat berkecukupan. Wala mustawhishan illa anasa. Tidak ada pula orang yang merasa asing atau merasa dirinya liar kecuali akan diberi ketenangan. Wala maglubin illa ayyadahu wa nasara. Dan tidaklah disebut nama ini oleh orang yang ditaklukkan kecuali Allah akan menguatkannya dan menolongnya. Wala muttarrin illa kashafa dhurra. Tidaklah disebut oleh orang yang terdesak kecuali akan disingkap daruratnya. Wala syarida illa awa. Tidaklah disebut oleh orang yang lari meninggalkan hartanya atau kampungnya kecuali Allah akan meneduhinya. Fa huwal ismul ladzi tukshafu bihil qurbat wa tustanzalu bihil barakat wad da'awat tuqalu bihil atharat wa tustadfa'u bihis sayyiat wa tustajlabu bihil hasanat. Kata Ibnu Al-Qayyim, nama Allah ini adalah nama yang dengannya kesulitan-kesulitan itu disingkat. Kemudian kesulitan-kesulitan itu disingkat. Kemudian keberkahan-keberkahan dan doa-doa diturunkan. Kesalahan-kesalahan dihapuskan dan kejelekan dihilangkan. Serta dengan nama ini akan didatangkan kebaikan-kebaikan. Dan seterusnya ya, dari ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengulas kandungan makna dari lafzul jalalah Allah. Iya. Dari lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini nama yang sangat agung. Ya. Dari keagungan nama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai al-ismul a'zam. Nama yang paling besar, paling agung. Ya. Telah syahih dalam sejumlah hadits sahih. Di antaranya hadits Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa, dia berkata, "Allahumma inni as'aluka anni ushidu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ya. Ya Allah, sesungguhnya saya bermohon kepadamu dengan saya mempersaksikan bahwa engkau adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Yang maha satu dan maha bergantung seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang semisal dengannya. Ini pendahuluan doa ya. Ini salah satu pendahuluan yang dibaca kalau seorang ingin berdoa. Tiga orang ini membaca doa tersebut, maka Nabi bersabda, "Laqad sa'alta Allah bil ismil ladzi ila su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan nama, ya, engkau telah memohon kepada Allah dengan nama yang apabila Allah dimohoni, dimintai dengan nama itu, pasti Allah akan memberi. Apabila ada yang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama itu, pasti Allah akan mengabulkan. Inilah al-ismul a'zam namanya. Iya. Baik. Jadi ini nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Iya. Dan kalau kita ingin uraikan bagaimana kandungan-kandungan dari lafzul jalalah Allah ini pembahasan yang panjang sekali ya. Bagaimana keutamaan-keutamaannya. Dan cukup tadi saya berikan gambaran ringkas bahwa seluruh asmaul husna maknanya kembali kepada apa? Nama Allah. Iya. Baik. Iya. Sekarang kita lihat nama Allah ini pada maknanya secara bahasa dan kandungannya. Nama Allah itu asalnya dari al-ilah. Al-ilah digunakan juga dalam Al-Quran. Jadi ada dua, Allah dan al-ilah. Iya. Baik. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian adalah ilah yang maha satu. Ya, dan banyak lagi ya ayat-ayat yang semisal dengan itu. Dan ilah artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Yang disembah. Nah, karena itu dari seruan dakwah para nabi dan para rasul, Allah berfirman kepada nabinya, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun." Katakanlah, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian adalah ilah yang satu. Yang kalian ibadahi hanyalah sembahan yang satu. Ya. Fahal antum muslimun, tidakkah kalian berislam? Baik. Di antara definisi yang paling indah dan paling mencakup kandungan dari nama Allah adalah apa yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Allahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Iya. Allah adalah yang maha memiliki uluhiyah, keberhakan untuk disembah. Wal-ubudiyah, keberhakan ibadah atas seluruh makhluknya. Atas seluruh makhluknya. Nah. Ini al-uluhiyah ya. Al-uluhiyah. Ada, jadi dari penafsiran Ibnu Abbas di sini ada dua hal yang beliau tegaskan dalam makna Allah, dalam makna nama Allah. Yang pertama, dul uluhiyah, memiliki uluhiyah. Iya. Baik. Saya sudah sebutkan tadi dari kaidah ya. Jadi kalau nama al-alim berarti terdapat di dalamnya sifat apa? Sifat ilmu. Nama al-aziz terdapat dalamnya sifat izzah. Ya, nama al-hakim terdapat dalamnya sifat apa? Hikmah. Ya, dan seterusnya. Demikian pula lafzul jalalah Allah terdapat di dalamnya sifat uluhiyah. Iya. Dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sifat yang teragung. Tidak ada yang bersyarikat di dalamnya. Dan keberadaan Allah satu-satunya yang berhak mendapatkan peribadatan, salah satunya yang berhak disembah, ini mencakup di dalamnya, tercakup di dalamnya segala sifat kesempurnaan. Sifat kemuliaan, sifat kebesaran, dan sifat keelokan. Iya. Terdapat di dalamnya sifat rahmat, sifat kedermawanan, sifat kemuliaan dan kemurahan. Iya. Karena dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang diagungkan dan dibesarkan. Diagungkan dan dibesarkan. Jadi perhatikan ya, penjabaran-penjabaran uluhiyah ini. Ya, kalau kita perhatikan, maka dia mencakup seluruh kandungan dari Asma'ul Husna. Seluruh kandungan dari Al-Asma'ul Husna. Ya. Al-Asma'ul Husna ada makna yang menunjukkan makna ibadah. Dari nama Asma'ul Husna ada makna yang menunjukkan kedermawanan dan kemurahan Allah. Ada mana yang menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mana yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Iya. Ada dari Asma'ul Husna makna yang menunjukkan pengetahuan dan pengawasan Allah. Seluruh makna ini ada di dalam makna apa? Uluhiyah. Ada di dalam makna uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini yang pertama ya dari penafsiran Ibnu Abbas. Beliau tegaskan bahwa Allah maha memiliki uluhiyah. Kemudian yang kedua, beliau sifatkan bahwa lafzul jalal Allah yang maha memiliki ubudiyah. Iya. Karena di dalam Al-Quran, Allah firman, huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah. Di langit itu adalah ilah dan di bumi juga ilah. Maksudnya dialah Allah yang disembah, diibadahi. Seluruh penduduk langit dan bumi tunduk kepadanya. Iya. Ikut kepada kehendak dan perintahnya. Bersandar kepada keagungan dan kebesarannya. Iya. Dan seluruh dari makhluk menyerahkan segala penghambaan mereka, kehinaan dan ubudiyah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dua makna yang disebut oleh Ibnu Abbas dari mana lafdul jalalah Allah dikumpulkan ya di dalam beberapa tempat di Al-Qur'anul Karim, di antaranya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah firman, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadalah kalian kepadaku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Iya. Terdapat penyebutan uluhiyah dan ubudiyah sekaligus di dalam ayat. Baik. Jadi ini semuanya sekali lagi, seluruh kandungan dari Asmaul Husna tercakup di dalam lafdul jalala Allah ini. Terdapat di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian nama yang kedua, nama yang kedua adalah nama Ar-Rabb. Nama yang kedua adalah nama Ar-Rabb. Iya, kita tidak terlalu menjabarkan ya tentang apa namanya, pengaruh dari nama Allah, kemudian cabang-cabangnya dan apa, berbagai pembahasan yang terkait dengannya, karena seluruh Asmaul Husna tercakup di dalamnya. Jadi kalau kita bahas Asmaul Husna yang akan datang nanti, itu semuanya juga tercakup di dalam nama apa? Nama Allah. Iya. Karena itu, untuk pembahasan lafdul jalalah Allah, saya sekadar isyaratkan dengan batas yang telah kita terangkan tadi, keagungan, keluasan, dan kandungan dari nama tersebut. Nama yang kedua adalah nama Ar-Rabb. Nama Ar-Rabb. Iya. Dan ini adalah salah satu dari tiga nama yang kita sebutkan tadi. Nama ini disebut di dalam Al-Quran lebih dari 500 kali. Disebut di dalam Al-Quranul Karim. Paling pertama di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disebut dulu nama Allah, kemudian disebut nama Ar-Rabb. Iya. Rabbil Alamin. Baik. Sebagian ulama ada yang menghitungnya, disebut sebanyak untuk apa namanya, datang dalam bentuk mufrad satu-satunya dengan rob saya tanpa disandarkan, itu sebanyak 151 kali. Ya. Kalau di dalam bentuk penyandaran Rabbul Alamin, Rabbus Samawat, Rabbul Ard, ini lebih banyak lagi. Ya, semuanya totalnya lebih 500 tadi yang kita sebutkan. Baik, Ar-Rabb secara bahasa itu adalah al-muslih lisyai, yang memperbaiki sesuatu. Iya, jadi kalau dikatakan dalam bahasa Arab rabbaitu syai arubbuhu rabban, saya mentarbiah sesuatu, itu artinya dia perbaiki, ya, dia jaga. Sehingga kalau dia dikatakan Rabbu Syai, itu artinya dia adalah pemilik sesuatu. Rabb sesuatu artinya dia adalah pemiliknya. Iya. Baik. Dan ini kata rububiyah. Nah. Jadi memperbaikinya, menyempurnakannya. Ibnu al-Ambari, salah seorang dari pakar bahasa, ya, beliau mengatakan bahwa Ar-Rabb itu ya, terbagi menjadi tiga dalam penggunaan Al-Quran. Ya, Rabb bermakna yang maha memiliki. Dan yang kedua bermakna As-Sayyid Al-Muta, pemimpin yang ditaati. Dan yang ketiga bermakna al-muslih, yang memperbaiki sesuatu. Iya. Baik. Kata Raghib al-Asbahani, ini dari pakar bahasa juga. Beliau katakan bahwa Rabb asalnya dari at-tarbiyah. At-tarbiyah itu artinya dia munculkan sesuatu dari sebuah keadaan kepada keadaan yang lain hingga sempurna. Itu tarbiyah. Iya. Baik. Penyebutan nama Rabb ini di banyak tempat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah yang memiliki dua arah timur dan dua arah barat. Wa ma tasha'una illa yasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Iya. Baik. Itu penggunaan atau penyebutan Rabb di dalam Al-Qur'an. Jadi setelah kita ketahui makna Rabb secara bahasa, juga kita pahami penyebutan-penyebutannya, atau kita telah dengarkan beberapa penyebutannya dalam Al-Qur'an. Sekarang mari kita dengarkan ucapan para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan nama Ar-Rabb ini. Jadi nama, setelah kita kenal nama, apa namanya? Ya, Ar-Rabb. Ya. Kemudian kita perlu mengetahui bagaimana maknanya. Itu yang paling penting ya, sebab kadang kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia kadang tidak bisa mencakup seluruh apa? Kandungan maknanya. Kayaknya kita harus jabarkan. Iya. Jadi tadi dari sisi mana sudah disebut dua, tiga mana ya dari sisi bahasa. Bermana yang maha memiliki. Yang pertama, yang kedua bermana pemimpin yang ditaati. Dan yang ketiga bermana apa? Yang memperbaiki segala sesuatu. Menyempurnakannya. Iya. Tiga hal ini yang disebut, ini disebut pula oleh Imam At-Tabari, imamnya ahli tafsir. Iya. Imam ahli tafsir. Demikian pula diterangkan oleh Ibnu Al-Athir, bahwa Rabb digunakan untuk bermana yang maha memiliki, pemimpin yang mengatur, yang menegakkan sesuatu, yang mengurus sesuatu, yang memberi nikmat. Dan Rabb ini tidak digunakan dengan makna ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Di antara cakupan-cakupan maknanya yang indah adalah apa yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau, Ar-Rabb huwa al-murabbi jami'a ibadihi bit-tadbiri wa asnafin ni'am. Ar-Rabb dialah yang mentarbiyah, yang menyempurnakan pada seluruh hambanya dengan pengaturan dan berbagai bentuk kenikmatan. Wa akhas min hadha tarbiyatuhu li asfiyaihi bi islahi qulubihim wa arwahihim wa akhlaqihim. Dan lebih khusus lagi daripada ini, nama Ar-Rabb adalah tarbiyah Allah, pengaturan untuk hamba-hambanya yang terpilih. Diperbaiki hati-hati mereka, ruh-ruh mereka, dan diperbaiki akhlak-akhlak mereka. Karena itu kata Syekh, walihada kathura du'a'uhum lahu bihadal ismi al-jalil. Karena itu sangat banyak sekali para ulama, atau di dalam doa, para sahabat, mereka berdoa dengan nama Ar-Rabb ini. Iya. Jelas ya? Dan ini nama yang kedua setelah lafzul jalalah Allah. Yang paling banyak dipakai di dalam doa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Hah? Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Jelas ya? Karena itu kalau diartikan kata Rabbi dalam bahasa Indonesia seperti yang diterjemah bahwa Rabb artinya apa? Tuhan ya. Ini kadang tidak menggambarkan apa maknanya. Tidak menggambarkan cakupannya. Iya. Baik. Perhatikan dari cakupan rububiyah dalam uraian Ibnu Al-Qayyim. Supaya kita paham keluasan nama ini. Kata Ibnu Al-Qayyim, Inna Rabb huwal qadirul khaliqul bari al-musawwirul hayyu al-qayyum al-alim as-sami' al-basir al-muhsin al-mun'im al-jawad al-mu'ti al-mani' al-darrun nafi' al-muqaddimu al-mu'akhir alladhi yadhillu man yasha'u alladhi yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa yus'idu man yasha' wa yashki man yasha' wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi allati lahu minha ma yastahiqquhu min al-asma'il husna. Perhatikan dari cakupan nama Rabb. Ar-Rabb, kata Ibn Al-Qayyim, dia adalah yang maha mampu. Yang maha mencipta. Yang maha mengadakan. Yang maha membentuk. Yang maha hidup. Maha tegak. Maha mengetahui. Maha mendengar. Maha melihat. Maha memberi kebaikan. Maha memberi nikmat. Maha dermawan. Maha memberi. Maha menahan. Maha memberi manfaat, maha memberi bahaya, maha memberi manfaat, yang maha mengedepankan dan maha mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa yang dia kehendaki, dan membuat sengsara siapa yang dia kehendaki, yang memuliakan siapa yang dia kehendaki, dan menghinakan siapa yang dia kehendaki. Perhatikan ya, ini cakupan makna semuanya di mana apa? Makna rububiyah, makna nama Ar-Rabb. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim dan selainnya dari makna-makna rububiyah dan selainnya masih ada yang lain. Iya. Masih ada yang lain. Karena itu kalau diperhatikan nama yang agung ini, ya. Segala bentuk dari rububiyah yang bermakna kepemilikan, yang bermakna penguasaan, yang bermakna pengaturan, yang bermakna memberikan rahmat, kebaikan, ini semuanya masuk di dalam kandungan nama apa? Nama Ar-Rabb. Iya. Kandungan nama Ar-Rabb. Baik. Karena itulah bagi siapa yang mengenal nama ini, dia beriman dengannya, ini memberi pengaruh di dalam jiwanya. Iya. Memberi pengaruh. Di antara pengaruhnya, adalah dia mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang hakiki. Iya. Tidak ada siapapun dari makhluk yang semisal dengannya. Karena dialah yang menguasai segala sesuatu, yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Iya. Dia memiliki segala kekuasaan, segala kerajaan, dan memiliki serta menguasai semua yang namanya raja. Sebab semuanya adalah hamba-hamba Allah. Dialah yang mencipta, yang memberi rezeki. Iya. Maka ini dari mana-mana. Keagungan. Dari Rabb Jalla Jalaluh. Iya. Baik. Demikian pula dari keimanan terhadap nama Rabb ini. Begitu seorang memahami kandungan dari nama ini. Maka diakui hal ini dalam dirinya. Itu telah mencukupinya di dalam keimanan. Ya, karena itu Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi apa? Rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan lezatnya iman seorang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya. Dia katakan bahwa Allah sebagai apa? Sebagai Rabb-nya. Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya. Jadi kalau dia ridha Allah sebagai Rabb-nya, perhatikan nama rububiyah dipakai. Iya, sebagai Rabb-nya. Dia ketahui makna rububiyah itu tadi, dia ridha dengan hal tersebut, maka pasti dia akan merasakan apa? Merasakan nikmatnya iman. Iya. Dia ingin rezeki, dia tahu Rabb-nya Allah yang memberikannya. Dia ingin perlindungan, dia tahu bahwa tempat berlindung adalah kepada Rabb-nya. Iya. Dia ingin tambahan nikmat, dia tahu bahwa segala nikmat datangnya dari Rabb-nya Jalla Jalaluh. Dan selainnya dari mana? Rububiyah. Iya. Karena itu, kata Al-Qadhi Iyad menafsirkan hadis yang saya sebutkan tadi, daqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman orang yang rida Allah sebagai Rabb-nya. Kata beliau, makna hadis telah syah keimanan seorang hamba dan jiwanya telah tenang, batinnya telah suci apabila dia rida dengan seluruh hal yang disebutkan itu tadi. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, iya, dari hal yang menunjukkan bagaimana pengaruh yang agung dari nama ini, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menghubungkan antara nama Ar-Rabb dan nama Allah dan nama Ar-Rahman. Tiga nama ya, sebab ini seperti yang kita sebutkan tadi adalah sumber dari apa? Asmaul Husna. Tiga nama yang paling pokok. Nama Allah, nama Ar-Rabb dan nama Ar-Rahman. Iya. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, iya, menyebutkan hubungan antara tiga nama ini. Kata beliau, perhatikan hubungan antara penciptaan dan perintah pada tiga nama. Bagaimana dari tiga nama ini, nama Allah, nama Ar-Rabb dan nama Ar-Rahman, muncul darinya penciptaan, perintah Allah, balasan, kebaikan dan siksaan. Iya. Bagaimana tiga nama ini menyatukan makhluk dan memisahkan mereka? Persatuan mereka di atas tiga nama dan perbedaan mereka di atas tiga nama. Iya. Kemudian beliau katakan bahwa nama Ar-Rabb, iya, itu terdapat mengumpulkan seluruh makhluk. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb segala sesuatu yang memilikinya, yang menciptakannya. Iya. Tidak ada yang mampu keluar dari rububiyahnya. Seluruh yang berada di langit dan di bumi adalah hamba Allah di dalam genggamannya, di bawah kekuasaannya. Iya. Maka mereka semua berkumpul di dalam makna rububiyah. Tapi mereka berbeda dalam makna penghambaan. Iya. Dalam makna apa namanya? Dalam sifat uluhiyahnya perbedaan. Karena itu, yang beribadah kepada Allah semata, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang tunduk bahwa hanya Allah yang satu-satunya berhak diibadahi. Ibadah dan tawakkal, raja khauf, rasa takut, inabah, ya, khasyah, kerendahan dan ketundukan hanya untuk Allah. Nah, karena itu dibangun di atas perbedaan ini, manusia menjadi dua, kata Ibn Al-Qayyim. Satunya adalah kaum musyrikin dalam neraka menyala-nyala. Dan satunya adalah orang yang bertauhid. Nah, terkumpul dalam makna rububiyah, mereka mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka berpisah dalam makna apa? Penghambaan. Iya. Ada yang beribadah hanya kepada Allah dan ada yang berbuat kesyirikan. Nah, ada yang berbuat kesyirikan. Baik. Maka harus dipahami, iya, akan kandungan dari nama yang agung ini. Kandungan dari nama yang agung ini. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Iya. Dari seorang mengenal nama Rabb Jalla Jalaluh. Dan salah satu makna Rabb itu adalah apa? Al-Muslih. Dari kata tarbiyah. Yang memindah suatu kepada keadaan yang lain hingga sempurna. Iya. Memperbaikinya sedikit demi sedikit. Nah. Karena itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang mukallaf, dia wajib mengetahui bahwa tidak ada Rabb yang hakiki kecuali Allah satu-satunya. Iya. Karena itulah dia hendaknya memperbaiki cara mentarbiyahnya, cara mendidiknya kepada orang yang pendidikannya diserahkan kepada dia. Ya. Karena itu tatkala Ibnu Abbas ditanya tentang Ar-Rabbani, orang yang Rabbani, siapa Rabbani itu? Ibnu Abbas menjawab, "Huwallazi yu'allimun nas bisigharil ilmi qabla kibarihi." Rabbani itu adalah orang yang mengajari manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besarnya. Iya. Jadi seorang alim yang Rabbani, dia didik. Iya. Dia mengetahui tentang rububiyah dan mendidik manusia dengan ilmu, itu sesuai dengan kadar yang mereka sanggup untuk memahami. Mereka sanggup untuk memahami. Dan ini dari pengaruh memahami nama Ar-Rabb. Iya. Karena itu terlihat ya dari para ulama bagaimana mereka memposisikan juga di dalam pendidikan, di dalam pengaturan mereka sedikit demi sedikit hingga sempurna. Iya. Kemudian dari keimanan terhadap nama Ar-Rabb ini, ya perlu diketahui bahwa para nabi dan orang-orang salih mereka berdoa dengan nama ini. Ya, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, perhatikan ya pengenalan terhadap makna Rabb, wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami, kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang yang sangat merugi. Disebut nama Ar-Rabb sebab memang permohonannya permohonan apa? Permohonan ampunan. Mohon dimaafkan dari kezaliman yang dilakukan. Iya. Mohon mendapatkan rahmat, tidak tergolong kepada orang yang merugi. Dan ini semuanya cakupannya di dalam apa? Di dalam rububiyah. Iya. Jelas ya? Karena itu seorang yang memahami Asmaul Husna dengan baik, dia akan pandai memilih nama sesuai dengan apa? Doa yang akan dia panjatkan. Iya. Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid zalimina illa tabara. Nabi Nuh berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, ampunilah saya dan kedua orang tuaku, dan siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan ampunilah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim, dimulai dengan Rabb. Sebab keberadaan mereka membangun, menyelesaikan bangunan ini adalah nikmat Allah yang maha memiliki, maha menyempurnakan, dan maha mengurusi segala sesuatu. Karena itu dia mohon dengan menyebut nama Rabb. Iya. Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbi gfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, ampunilah saya, demikian pula ampunilah saudaraku Nabi Harun, dan masukkanlah kami berdua dalam rahmatmu. Sungguhnya engkau adalah rahmat yang paling merahmati. Iya. Nabi Isa alaihi salam ketika meminta supaya diturunkan makanan dari langit, Allahumma Rabbana, ya Allah, wahai Rabb kami. Digabungkan dua nama ya. Perhatikan. Allahumma Rabbana. Ini memiliki kandungan lebih agung lagi. Iya. Baik. Jadi perhatikan penggunaan nama-nama ini dalam doa oleh para nabi dan orang-orang salih. Ini karena pengetahuan terhadap kandungan makna pada nama. Iya. Maka ini semuanya memberi pengaruh-pengaruh yang indah di dalam keimanan. Membuat seorang hamba itu semakin tunduk kepada Rabbnya. Semakin mengetahui kebesaran Rabbnya. Semakin bersyukur kepadanya. Iya. Apalagi dari makna rububiyah. Diberi nikmat. Allah yang memberi nikmat untuknya. Baik. Jadi ini dari kandungan makna ar-rububiyah. Ya, secara ringkas ya demikian. Ini nama yang kedua. Nama yang ketiga adalah nama Ar-Rahman. Baik. Iya, dan kita gabungkan ya dengan penyebutan nama Ar-Rahim. Walaupun telah saya terangkan tadi bahwa yang paling luas cakupannya adalah nama Ar-Rahman, sebab ini yang ketiga. Iya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama dari akar kata yang sama. Dari kata apa? Dari kata rahmat. Jadi Ar-Rahman artinya yang maha merahmati. Ar-Rahim juga artinya apa? Yang maha merahmati. Ya kalau orang Indonesia dia bilang yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sama saja artinya sebenarnya. Ya, tidak bisa dibedakan. Nah sekarang kita akan detailkan. Apa perbedaan maknanya? Tapi secara umum kaidahnya begitu. Ar-Rahman, rahmatnya lebih luas daripada apa? Ar-Rahim. Ar-Rahman berapa kalimat? Rahman. Berapa kata? Berapa huruf dalamnya? 5 huruf. Ra, Ha, Mim, Alif, dan Nun. Berarti 5. Kalau Rahim ada berapa huruf? 4 saja. Ra, Ha, Ya, dan apa? Mim. Ya, kaidahnya dalam bahasa Arab saja sudah kita bisa pahami. Makna Rahman lebih luas. Karena dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan bangunan di dalam kata menunjukkan adanya tambahan makna. Menunjukkan adanya apa? Tambahan makna. Ini kaidah dimaklumi dalam bahasa Arab. Jelas ya? Baik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya dalam bahasa Arab disebut sebagai ismul mubalaghah. Nama yang menunjukkan makna lebih. Iya. Makna lebih. Kalau dikatakan Rahim, orang ini merahmati. Tapi kalau dikatakan Rahman, artinya dia sangat merahmati. Kalau dikatakan Rahim, itu artinya dia sangat merahmati. Jelas ya? Cuman kita di dalam penerjemahan, ya memang kita bedakan antara sangat dan maha. Sebab maha itu biasanya apa? Paling tinggi. Dan ini yang kita sifatkan untuk Allah. Ya, karena ini diterjemah Indonesia selalu diterjemah pakai maha. Yang maha merahmati. Kalau sangat itu biasanya, ya, ayah ini sangat sayang kepada anaknya. Itu sangat ya. Baik. Dan ini penggunaan memang sebagai etika dalam penggunaan. Dan ini etika yang bagus ya dalam penggunaan bahasa kita. Karena itu ada akarnya di dalam syariat kita. Nama Allah itu dari sisi mana tidak ada samanya dengan nama apa? Nama manusia. Walaupun dalam penamaan ada kemiripan dalam lafaz. Kemiripan dalam lafaz. Iya. Karena itu Allah disebut Rahim. Dan nabinya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran disebut juga Rahim. Tapi beda nama Rahim untuk Allah dan nama Rahim untuk siapa? Nabi Muhammad. Iya. Ada nama dalam, ada kesamaan dalam lafaz. Tapi hakikat dan kandungan berbeda. Iya. Baik. Jadi ini kaidah umum yang hendaknya diketahui. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari akar kata yang sama. Dari kata rahmat. Dari kata rahmat. Dan dua nama ini disebut di dalam Al-Quran. Nama Ar-Rahman disebut dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. 57 kali. Dan nama Ar-Rahim disebut di dalam Al-Quran dua kali lipatnya. Berapa dua kali lipatnya? 114 kali. Iya. 114 kali. Baik. Kini ada yang bertanya, kalau Rahman lebih luas, kenapa Ar-Rahim lebih banyak disebut? Iya. Karena memang rahmat pada Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman. Dan apa yang khusus untuk orang beriman itu lebih besar daripada rahmat apa? Rahmat umum. Iya. Baik. Jadi ini penggunaannya. Ar-Rahman allama al-Quran. Ar-Rahman ala al-arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Iya. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada yang berada di langit dan di bumi kecuali akan menghadap kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Nah, Contoh-contoh penggunaan rahim, innallaha huwat tawwabur rahim, dialah Allah yang maha memberi tobat lagi maha merahmati. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha merahmati. Ya, innahu kana bikum rahima, sungguhnya Allah terhadap kalian wahai orang yang beriman adalah rahima, maha merahmati. Baik. Jadi ini penggunaan nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim di dalam Al-Quran, contoh-contoh penggunaannya. Baik, sekarang saya akan bedakan dari mana titik perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama apa? Ar-Rahim. Setelah kita mengetahui bahwa dua nama ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu dari kata apa? Kata rahmat. Ar-Rahman yang maha merahmati, Ar-Rahim juga artinya maha merahmati. Iya. Perbedaan dari sisi yang pertama, Ar-Rahman itu rahmat yang terkandung di dalamnya adalah rahmat yang lebih luas, mencakup seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Iya. Mencakup seluruh makhluk di dunia dan di apa? Di akhirat. Iya. Itu nama Ar-Rahman. Orang kafir di dunia ini dapat rezeki. Itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkandung di nama apa? Nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Di nama Ar-Rahman. Iya. Karena itu perhatikan surah Ar-Rahman ya. Ini diterangkan nikmat yang diberi kepada jin dan manusia. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat Rabb kalian yang mana? Wahai jin dan manusia yang kalian dustakan. Ini diulangi di banyak tempat di surah Ar-Rahman. Iya. Dan disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, iya, berbagai hal. Penciptaan langit dan bumi, pengajaran Al-Quran, pemberian ilmu. Iya. Bahkan keberadaan surga, keberadaan neraka, semuanya dari rahmat Allah. Karena itu tadi, perhatikan bahasa yang saya gunakan tadi. Rahmat pada Ar-Rahim, rahmat pada Ar-Rahman, itu adalah rahmat yang luas. Mencakup seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Ya. Ini Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, itu adalah rahmat khusus untuk orang yang beriman. Iya. Khusus untuk orang yang beriman. Karena itu, di surah Al-Ahzab dikatakan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah terhadap kaum mukminin adalah yang maha merahmati, rahima. Baik, ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Rahman itu adalah sifat dzatiyah. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Iya. Berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Ar-Rahim, sifat rahmat yang terdapat di dalamnya, itu adalah sifat fi'liyah. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Dan rahmat khusus untuk Allah ini hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman saja. Iya. Baik. Maka ini perbedaan yang kedua. Memperjelas. Apa bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi dari sisi cakupan, nama Ar-Rahman lebih luas. Daripada nama apa? Ar-Rahim. Tapi dari sisi keindahan rahmat itu, pada nama Ar-Rahim ini rahmat khusus untuk siapa? Orang yang beriman. Iya. Baik. Setelah kita mengetahui kandungan dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang pada dua nama ini terdapat sifat rahmat. Iya. Dan kalau kita sudah berbicara tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan luas sekali. Iya. Pembahasan yang sangat luas. Di antaranya kita wajib menetapkan sifat rahmat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan sifat ini adalah sifat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Iya. Kemudian yang kedua, dari konsekuensi kedua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim, keberadaan rahmat Allah itu tampak di tengah makhluk. Iya. Tampak di tengah makhluk. Iya. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab. Karena itu Nabi Muhammad disebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Karena rahmat Allah diturunkan kitab. Diajarkan Al-Quran. Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Iya. Jadi, pengaruh rahmat ini sangat luas sekali. Dengan rahmat Allah, munculnya adanya bulan atau dan matahari dan bulan, siang dan malam, dijadikannya bumi sebagai hamparan, sebagai tempat menetap, ya, mengambil rezeki bagi siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dengan rahmat Allah, adanya awan, turunnya hujan, tampaknya tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dengan memunculkan berbagai bebuahan. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan kendaraan-kendaraan berupa kuda-kuda, unta-unta, hewan ternak dimudahkan dari alam ini apa yang dipakai untuk manusia. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, iya, makhluk saling merahmati. Makhluk saling merahmati. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling luas, ya, sebagaimana makhluk yang paling luas adalah arsy-Nya, dan sifat Allah yang paling luas adalah sifat rahmatnya. Dan ini diantara rahasia, ya. Kenapa di dalam ayat dipakai nama Ar-Rahman. Ar-Rahman alal arsy istawa. Semuanya Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Arsy adalah makhluk yang paling luas. Dan dari sifat Allah yang paling luas adalah sifat apa? Sifat rahmat. Iya. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, iya, Allah menciptakan surga, para penghuninya, dan amalan-amalan yang dengannya penduduk surga itu mendapatkan kebaikan. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berhijab dengan cahaya. Iya. Andai kata hijab cahaya ini disingkap, maka keelokan wajah Allah akan membakar seluruh dari makhluk. Seluruh dari makhluk. Ini akan kita bahas nanti di nama An-Nur, insyaAllah ta'ala. Baik. Kemudian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah meridai siapa yang Allah ridai. Allah melindungi, ya, dari hamba-hambanya, memberi maaf. Kemudian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dijadikannya makhluk ini berpasang-pasangan. Iya. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diciptakannya jin dan manusia, langit dan bumi. Nah, kalau ingin dipaparkan tentang luasnya rahmat Allah ini sangat, apa namanya, sangat panjang sekali pembahasannya. Iya. Dan bagi siapa yang ingin selalu mengingat, merenungi rahmat Allah, saya nasihatkan untuk banyak membaca surah Ar-Rahman. Perhatikan surah Ar-Rahman, ayat per ayatnya, ya, akan terlihat bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ingat, ya, awal surah Ar-Rahman, penjabarannya di seluruh kelanjutan ayat, itu penjabaran rahmat Allah dalam nama Ar-Rahman. Iya. Baik. Kemudian dari hal yang wajib diimani berkaitan dengan dua nama ini, kita wajib mengimani luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebagaimana apa yang Allah kabarkan dari para malaikat penjaga arsy atau penyandang arsy, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan Allah telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku telah meliputi segala sesuatu. Iya. Telah meliputi segala sesuatu. Kemudian dari keimanan terhadap dua nama ini, kita wajib mengimani bahwa rahmat Allah itu lebih mendominasi kemurkaannya. Iya. Kalau dibandingkan antara rahmat dan kemurkaan Allah, rahmatnya lebih mendominasi. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wada'a 'indahu 'ala al-'arsy." Begitu Allah menciptakan makhluk, Allah menulis di sebuah kitab. Allah tulis untuk dirinya dan Allah letakkan di sisinya, di arsy-Nya. Apa isinya di dalam tulisan itu? Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih mendominasi kemurkaanku. Nah, kemudian dari keimanan terhadap dua nama ini, kita wajib mengimani luasnya rahmat Allah, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Dan ini penyebutan 100 di dalam hadis bukan pembatasan. Jelas ya? Sama di pembahasan tadi, Allah memiliki 99 nama. Bukan artinya Asmaul Husna itu cuma 99. Iya. Mungkin 99 yang kita ketahui. Yang tidak diajarkan, lebih banyak. Dan dihitungan para ulama kita dari Asmaul Husna di Al-Quran dan Hadis itu lebih dari 100. Lebih dari 100. Tapi kalau dia sampai mempelajari 99 nama, memahaminya, inilah yang diberi keutamaan di dalam hadis. Ya begitu, Rasulullah sebut. Iya. Di dalam hadis, inna lillahi mi'ata rahmat. Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ini bukan artinya rahmat Allah cuma berapa? Cuma 100. Tapi hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Perhatikan ya kelanjutan hadis. Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan satu rahmat saja dari 100 itu. Iya. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Antara jin, manusia, hewan-hewan dan serangga-serangga. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan satu rahmat inilah mereka saling mengasihi, saling merahmati. Wa biha ta'tuful wahsy ala waladiha. Dan dengan rahmat ini hewan buas pun merahmati anaknya. Ya. Tidak ada singa ya makan anaknya. Iya. Demikian pula ular tidak memakan apa? Anaknya. Hewan-hewan binatang buas saja dia tidak makan anaknya sendiri. Dan ini rahmat. Perhatikan. Dari satu bagian rahmat yang Allah turunkan. Iya, dari satu bagian rahmat yang Allah turunkan. Kemudian Nabi kabarkan, wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Iya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat. 99 rahmat ini Allah akan merahmati dengannya hamba-hambanya pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi satu rahmat yang kita rasakan sekarang ini, indahnya kehidupan dengan satu rahmat ini, pada hari kiamat 99 rahmat. Untuk apa? Hamba-hambanya. Iya. Karena itu, siapa yang mengimani nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengetahui rahmat Allah, selalu mensyukuri rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah, maka diharapkan dia tergolong orang yang paling pertama dirahmati kelak di kemudian hari. Iya. Baik. Dan perhatikan dari pengaruh rahmat ini, Nabi memperumpamakan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini penggambaran ya dalam hadis-hadis untuk mendekatkan pemahaman. Sekali lagi penggambaran untuk apa? Mendekatkan pemahaman. Kadang diberi contoh oleh Nabi untuk mendekatkan pemahaman. Iya. Jadi suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan-tawanan perang. Dan di tengah tawanan perang itu ada seorang perempuan yang menggendong anak kecil. Iya. Menggendong anak kecil. yang dia selalu dia apa namanya, dia gendong, ya, kemudian dia sandarkan ke badannya, dia susui anaknya. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'a tarihatan waladaha finnar?" Kata Nabi, apakah kalian menyangka bahwa perempuan ini rela membuang anaknya ke dalam api? Ya. Kira-kira jawabannya apa? Rela enggak seorang perempuan yang cinta kepada anaknya sedemikian rupa, rela dia lempar ke dalam api? Ya. Para sahabat menjawab, "La wallah. Tidak demi Allah, sumpah para sahabat." Ya. Tidak demi Allah. Nah, dan perempuan ini tidak akan mampu lempar anaknya kepada ke dalam api. Maka Rasulullah bersabda, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih merahmati hamba-hambanya dari rahmat perempuan ini terhadap apa? Terhadap anaknya. Iya. Baik, ini penggambaran ya, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala, iya, makhluk itu disifatkan dengan rahmat. Nabi kita disifatkan dengan rahmat ya di banyak tempat. Ya. Di banyak tempat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat untuk semesta alam. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Rabbmu, maka engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada mereka. Andai kata kamu kasar dan keras hati, mereka akan lari. Dan dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga disebut dengan nama Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Itu salah satu nama beliau. Beliau punya banyak nama ya. Nama beliau Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, ada beberapa nama beliau. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian Allah cinta kepada hamba-hambanya yang merahmati. Ya, Rasulullah bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama." Sungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya mereka yang memiliki sifat rahmat. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Siapa yang tidak merahmati manusia, Allah tidak merahmatinya. Allah tidak merahmatinya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Karena itu perintah Nabi, "Rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian." Iya. Kemudian dari pengaruh rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ada sebab-sebab amalan-amalan yang dilakukan. Apabila amalan-amalan ini dilakukan, akan menjadikan hamba ini sebagai hamba yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan ya, bagaimana kecintaan Allah terhadap pengaruh nama-namanya. Ya, Allah Maha merahmati, maka Allah cinta hamba-hamba yang merahmati. Dan dari kecintaan Allah terhadap rahmat di tengah hamba, ya, Allah mensyariatkan amalan-amalan apabila dilakukan akan menjadikan hamba tersebut sebagai hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu banyak ya sebab rahmat. Sebab rahmat Allah sangat banyak. Iya. Dari sebab rahmat adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari sebab rahmat mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab rahmat ketakwaan. Dari sebab rahmat mengeluarkan zakat, mendirikan salat. Dari sebab rahmat keimanan kepada Allah. Iya. Dan banyak lagi sebab-sebab rahmat diuraikan di berbagai apa? Di berbagai ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dan pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Iya. Baik. Ya, kalau kita berbicara tentang nama Ar-Rahman, ya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini pembahasan apa? Pembahasan yang sangat luas sekali. Saya isyaratkan di sini pengaruh-pengaruh ya dari keimanan terhadap nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Indah sekali bagi seorang hamba. Iya. Begitu dia tahu bahwa Allah Maha Merahmati, Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Maka ada rahmatnya untuk manusia. Di tengah keluarganya dia punya rahmat kepada istrinya. Dia punya rahmat kepada anak-anaknya. Iya. Dia punya rahmat kepada tetangganya. Perhatikan ya. Dari pengaruh rahmat tersebut dan dia memahami dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Begitu dia tahu dua nama ini, pengaruhnya, kandungannya, bagaimana Allah cinta kepada hamba-hamba yang merahmati, maka ini memberi pengaruh dan keindahan serta ketenangan di dalam jiwa seorang hamba. Ya, begitu dia marah, ya misalnya, atau begitu dia dibuat oleh orang untuk marah, maka dia ingat bahwa rahmat Allah itu lebih baik. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Perkasa, di tangannya lah segala kekuasaan. Bersamaan dengan itu rahmat Allah lebih mendominasi apa? Kemurkaannya. Dan ini memberi pengaruh pada jiwa seorang muslim dan muslimah. Iya. Maka mana-mana ini indah untuk diperhatikan. Ya, sangat sejuk sekali direnungi oleh seorang hamba. Baik, selesai sudah penyebutan tiga nama. Kemudian saya akan berpindah, ya, membawakan pembahasan nama-nama yang terkandung di dalamnya kedermawanan, kemuliaan, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan sebutkan di sini beberapa nama ya. Sebab kita kalau ingin membahas seluruh Asmaul Husna, ya, sekali lagi kita tidak mampu ya untuk kesempatan ringkas seperti ini. Ya, perlu waktu yang banyak. Hanya saya di sini saya berikan sudut-sudut pembahasan yang sesuai dengan tema kita, ketenangan hidup dari renungan apa? Al-Asma Al-Husna. Ya, saya akan angkat beberapa nama di sini yang berkaitan dengan kedermawanan, kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nama Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Juga di antaranya adalah nama Al-Wahhab, yang Maha menganugerahkan, Maha memberi. Dan di antara namanya adalah nama Al-Fattah. Nama Al-Fattah. Yang Maha memberi. Ya, atau yang Maha memberi kemenangan. Maha membukakan. Dan di antara namanya adalah Al-Wasi'. Yang Maha luas. Yang Maha luas. Dan di antara namanya Al-Karim. Al-Akram. Yang Maha dermawan. Yang Maha mulia. Iya. Saya akan uraikan nama-nama ini satu persatu. Baik. Yang pertama adalah nama Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq. Ingat. Ar-Razzaq itu dari kata Ar-Razq. Atau dari kata Ar-Razq. Iya. Dan yang dimaksud dengan Ar-Razq adalah apa yang diambil manfaat dengannya. Dan memang di penggunaannya razaqa yarzuku razqan wa rizqan, dua. Ya, razaqal khalqa, Allah memberi rezeki kepada makhluknya, razqan di fathah ra-nya, razqan, dan bisa dibaca rizqan. Ya, ar-razq itu masdarnya. Dan rizq itu adalah nama. Penggunaan untuk namanya. Baik. Ini nama Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq disebut dengan nama Ar-Razzaq ini satu kali saja dalam Al-Quran. Di surah Ad-Dariyat. Inna Allaha huwa Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dengan penyebutan nama ya. Iya. Tapi dengan sigha Ar-Raziqin, dengan sigha jama' Raziq, ini disebut dalam lima tempat dalam Al-Quran. Warzuqna wa anta khairul raziqin. Berilah rezeki kepada kami. Engkau lah ya Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Wallahu khairul raziqin. Dialah Allah sebaik-baik yang maha, sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi nama Ar-Razzaq dan boleh juga nama Ar-Raziq. Ini dua nama ya. Dari kata Ar-Razq. Iya. Kata Ibnu Jarir tentang maknanya Ar-Razzaq. Khalqahu. Yang maha memberi rezeki adalah yang menjamin segala keperluan makhluk. Menjamin segala keperluan makhluknya. Iya. Ar-Razzaq dalam penafsiran Ibnu Al-Athir rahimahullah, huwa alladhi khalaqal arzaqa wa atal khalaiqa arzaqaha wa awsalaha ilaihim. Dialah Allah yang menciptakan rezeki itu dan memberi kepada seluruh makhluk rezekinya masing-masing dan menyambung rezeki itu kepada mereka. Iya. Menyambung rezeki itu kepada mereka. Baik. Kemudian dari penafsiran nama Ar-Razzaq, dan ini termasuk penafsiran yang indah, adalah apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Kata beliau, Ar-Razzaq li jami'i ibadihi. Allah adalah Ar-Razzaq, memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Fama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan, tidak ada satu makhluk melata pun di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Siapapun dari makhluk, Allah yang menanggung rezekinya. Kemudian kata Syekh, wa rizquhu li 'ibadihi naw'an. Rezeki Allah terhadap hamba-hambanya itu terbagi dua. Ada rizqun 'am syamal al-bar wal fajir. Wal-awwalina wal-akhirin. Wahuwa rizqul abdan. Rizki yang pertama adalah rizki umum. Mencakup orang yang baik, orang yang fajir. Orang yang terdahulu dan belakangan. Itulah rizki pada badan. Rizki pada badan. Dia sehat. Mendapat makan, mendapat minum, mendapat harta. Itu semuanya rizki berkaitan dengan apa? Badan. Ini rizki yang pertama. Rizki yang kedua, kata Syekh, adalah rizki khusus. Yang pertama rezeki umum, yang kedua rezeki khusus. Apa rezeki khusus ini? Wa huwa rizqul qulub wa tagdhiyatuha bil ilmi wal iman. Rezeki khusus ini adalah rezeki hati. Iya. Dan santapan hati dengan ilmu dan keimanan. Santapan hati dengan ilmu dan keimanan. Karena itu kata beliau, rezeki yang halal dari rezeki dunia ini akan membantu untuk kebaikan agama. Iya. Dan ini rezeki khusus berkaitan dengan orang yang beriman. Berkaitan dengan orang yang beriman. Nah. Baik. Jadi ini nama Ar-Razzaq dan nama Ar-Raziq. Dua nama dari Asma'ul Husna. Ar-Razzaq dan apa? Ar-Raziq, maknanya sama. Yang maha memberi rezeki. Iya. Dan dari keimanan terhadap nama ini, lahir sejumlah pengaruh pada diri seorang hamba. Yang pertama, dia mengimani bahwa rezeki itu semuanya datang dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard? La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Allah telah mengingatkan. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian di langit dan di bumi? Iya. Kemudian Allah menjawab pertanyaan ini sendiri. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Maha suci Allah. Ya. Lalu kenapa kalian mengada-adakan kedustaan? Kalian menyembah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Mengharap rezeki dari selain Allah. Padahal rezeki itu semuanya dari siapa? Dari Allah. Iya. Maka ini dari pengaruh yang indah ya. Iya. Dan kalau dia tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Ya. Maka inilah makna ubudiyah yang tinggi. Karena kaum musyrikin, ya, mereka ini menyembah berhala. Padahal mereka tahu berhalanya tidak mampu memberi rezeki, tidak mampu memberi manfaat, dan tidak mampu menolak bahaya. Tapi mereka sembah. Inilah kekurangan akal namanya. Dan siapa yang mirip dengan kaum musyrikin dalam hal ini, maka sungguh dia sangat merugi sekali. Allah mengingatkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, kepada makhluk yang tidak mampu memberi rezeki kepada mereka sama sekali. Tidak dari langit, tidak pula dari bumi. Dan mereka tidak akan mampu melakukannya. Tidak akan mampu untuk melakukannya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di ayat yang lain. Iya. Inna allaha khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian lagi. Apakah di antara orang-orang yang kalian berbuat kesyirikan kepada mereka, ada yang mampu melakukan seperti ini? Kemudian Allah tegaskan, maha suci dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Dan dari pengaruh keimanan terhadap nama yang agung ini, adalah kita mengimani bahwa kalau Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik yang maha memberi rezeki, maka pasti dia menanggung rezeki seluruh makhluk yang dia ciptakan. Ya. Apalagi Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk melata pun di atas muka bumi, kecuali rezekinya telah ditanggung oleh Allah. Rezekinya telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu tidak perlu khawatir. Seorang sepanjang dia masih hidup, pasti dia masih memiliki rezeki. Kalau rezekinya sudah habis, tidak mungkin dia hidup di atas muka bumi. Itu adalah akhir dari umurnya. Iya. Baik. Kemudian, dari keimanan terhadap nama ini, Ar-Razzaq, Ar-Razik, ya, seorang hamba menyadari bahwa rezeki yang masuk kepadanya, ya, yang dia miliki, yang ada di sisinya, itu adalah hal-hal yang ada pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqul ibnu Adam, mali mali." Anak Adam berkata, "Hartaku, hartaku." Jadi banyak ya kita ucapkan dalam kehidupan, "Saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu." Dia enggak, kadang dia sebut harta, tapi dia punya dari kepemilikan apa-apa yang dia miliki. Iya. Ibnu Adam berkata, "Hartaku, hartaku." Maka dikatakan kepadanya, halaka min malik illa ma akalta fa afnait. Ya, sesungguhnya kamu itu tidak memiliki harta kecuali apa yang kamu makan kemudian sirna. Itu harta kan? Dia makan sirna. Selesai. Aw labista fa ablait. Atau yang kamu pakai kemudian bajunya menjadi usang. Itu harta. Aw tasaddaqta fa amdait. Atau yang kamu sedekahkan, maka itulah yang kekal untukmu. So, kalau dia sudah disedekahkan, itu hakikatnya itu yang apa? Tinggal. Kata Nabi, وَمَا سِوَ دَلِكَ فَدَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. Apa yang selain daripada itu akan pergi. Dan dia tinggalkan kepada manusia. Iya. Tinggalkan kepada manusia. Inilah hakikat dari kehidupan memang. Apa-apa yang kita miliki, tidak ada yang dibawa mati. Ya, karena itu suatu hari, dihadiahkan kepada Nabi SAW seekor kambing. Kemudian Nabi perintah supaya kambingnya disembelih, lalu dibagikan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha membagikan seluruh kambing. Dia sisakan untuk Nabi pahanya. Ya. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, masih tersisa pahanya. Kata Nabi, tidak. Bahkan tersisa seluruhnya kecuali pahanya. Karena yang tersisa hakikatnya apa yang disedekahkan, itu yang tersimpan. Adapun paha dimakan, setelah itu apa? Habis. Jadi beliau menjawab dengan hakikat perkara. Bukan dengan kenyataan dunia, tapi beliau jawab dengan apa? Dengan ukuran agama. Iya, demikian. Maka ini dari mana keimanan? Dari mana keimanan? Iya, dan keberadaan seorang hamba meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki, ini akan memberikan tawakal yang sangat tinggi kepada dirinya. Iya. Sebab banyak dari manusia di masa ini, kadang dia dihadapkan kepada pekerjaan, mata-mata pencarian di dunia. Ada hal-hal yang kadang mengandung perkara yang diharamkan. Dia masuk di dalamnya seakan-akan tiada rezeki baginya kecuali dari jalur yang apa? Jalur yang haram. Dan ini kurang penghayatan terhadap makna nama Ar-Razzaq. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki untuk seorang hamba. Sepanjang dia berusaha mencarinya dari jalan yang diridhai oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkannya. Iya. Baik. Kemudian, dari keyakinan di dalam hal ini juga, perlu diketahui bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Bersamaan dengan luasnya pemberian Allah, banyaknya Allah memberi makhluk, itu tidak mengurangi dari kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadits qudsi, ya, dikatakan Allah firman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhit idha udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, andai kata awal kalian manusia hingga akhirnya jin dari kalian dan manusianya semuanya berkumpul dalam satu lembah, dalam satu tempat, dan semuanya meminta kepadaku, lalu aku memberi kepada setiap manusia permintaannya, Allah firman, seluruh pemberian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air lautan kalau dimasukkan jarum ke dalamnya. Jarum dimasukkan ke laut, airnya ada yang berkurang? Hah? Ya sebenarnya tidak ada yang berkurang ya, jarum ini. Ya, apa yang tersisa? Licin kan? Tidak ada air yang melekat di jarum. Ya. Jadi ini perumpamaan sebenarnya, kata Imam Nawawi, mendekatkan pemahaman. Bahwa sebenarnya tidak ada yang berkurang dari kekuasaan Allah sama sekali. Ya. Baik. Kemudian, dari keimanan terhadap nama ini Ar-Razzaq, ya, akan memberikan pengaruh yang indah pada diri seorang hamba. Dia mengetahui bahwa Allah lah yang memegang ketentuan rezekinya. Ya, bukan dia yang menentukan ketentuan rezekinya. Makhluk berusaha, bekerja. Ya, itu memang diperintah. Dia ada ikhtiar. Tapi yang menentukan rezeki banyak sedikitnya itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah firman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lah yang mengutamakan sebagian kalian di atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Rabb kalianlah yang menghamparkan rezeki itu kepada hambanya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan mempersempit. Jadi Allah menghamparkan dan mempersempit bagi siapa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah sangat mengetahui dan sangat melihat siapa di antara hamba-hambanya. Ya. Perhatikannya kata khabiran basira, khabir basir. Ini penyebutan dua nama di sini dan disebutkan bahwa rezeki disempitkan dan dilapangkan menunjukkan bahwa kesempitan dan kelapan rezeki itu ada kaitannya dengan dua nama. Nama al-khabir dan nama apa? Al-basir. Allah Maha mengetahui rahasia perkara hamba dan Allah Maha mengetahui apa perbuatannya. Ya, menunjukkan bahwa rezeki kalau ingin dilapangkan, ya, itu harus dia cocokkan amalannya, jangan sampai jelek di pandangan Allah. Rahasia di dalam amalannya, hendaknya adalah hal yang baik. Sebab semuanya diketahui oleh Allah. Demikian pula kalau dia sempit rezekinya, berarti ada hal-hal yang di dalam amalannya mungkin perkara tersebut adalah perkara yang perlu dia perbaiki. Iya. Nah, kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan di sini, ya, bahwa rezeki itu, banyaknya rezeki diberikan kepada dunia, kepada seorang hamba di dunia, itu belum tentu rezeki yang berkaitan dengan rezeki umum, ya. Rezeki umum yang diberikan kepada hamba di dalam dunia itu belum tentu menunjukkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Iya, karena orang kafir diberi apa? Diberi rezeki. Ya, bahkan banyak dari mereka yang berlimpah ruah harta dan anak-anaknya. Tapi bersamaan dengan itu bukan hal yang dicintai untuk mereka. Tapi perkara yang membuat mereka semakin larut, ya, dan semakin berada dalam kesesatannya. Nah, baik, kemudian terakhir di sini yang perlu saya ingatkan, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kita sudah mengenal nama Ar-Razzaq. Saya sudah uraikan beberapa cabangnya. Iya. Dan perlu diketahui bahwa siapa yang mendapatkan rezeki yang lapang, itu ada sebab-sebabnya. Karena Allah Ar-Razzaq telah menetapkan sebab-sebab bagi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Iya. Dan dari sebab-sebab tersebut, ada banyak hal. Di antaranya, adalah dia banyak beribadah kepada Allah. Yang kedua, di antaranya, dia bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, di antara sebab dilapangkannya rezeki, adalah dia banyak bertobat dan beristighfar. Yang keempat, dari sebab dilapangkannya rezeki, adalah dia banyak bersedekah. Yang kelima, dari hal yang dilapangkannya rezeki, dari sebab dilapangkannya rezeki, adalah seorang hamba menegakkan sholat dan bersabar. Iya. Kemudian yang keenam, dari sebab dilapangkannya rezeki, dia menyambung antara haji dan umroh. Tiap kali selesai haji, dia sambung haji lagi. Selesai umroh, dia sambung umroh lagi. Di antara hal yang menyebabkan dilapangkannya rezeki, adalah dia membantu orang-orang yang lemah. Di antara hal yang menyebabkan dilapangkannya rezeki, adalah dia bantu orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya, bahkan ini di antara tempat yang paling indah. Ya, sebab kemanfaatan di dalam pemberian harta itu banyak sudutnya di dalam syariat. Jadi kalau seorang memberi sudut pemberian pada hal yang memiliki multi manfaat, ya, dan penuntut ilmu selain manfaat untuk dirinya, manfaat untuk agamanya, manfaat untuk orang lain, banyak sekali maknanya. Karena itu dia dikhususkan, ya, dijadikan sebagai sebab yang menyebabkan rezeki seorang hamba dilapangkan. Nah, karena memang banyaknya kemanfaatan dalam hal tersebut. Dan ada sebab-sebab yang lain. Ini adalah makna-makna ringkas yang ingin saya uraikan berkaitan dengan nama yang agung ini. Nama Ar-Razzaq dan nama Ar-Razik. Baik, waktu telah selesai, ya, untuk sesi kali ini. InsyaAllah ta'ala kita sambung di sesi berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.